yang berada di atas keimanan yang sama, di atas agama yang sama, di atas kitab yang sama, yaitu Al-Qur'anul Karim, di atas pembimbing yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan mengenalnya menyebabkan tumbuhnya mahabbah, saling cinta mencintai di antara mereka, dan itulah yang dikehendaki di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah mengingatkan hal ini di dalam hadis beliau yang sahih, di mana beliau bersabda, "Fa innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم." Sesungguhnya kalian tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian itu beriman. Kalian tidaklah akan masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman. Dan kalian tidaklah beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian melakukannya akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Tebarkanlah salam di antara kalian. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa cinta mencintai karena Allah di dalam Islam adalah merupakan perkara yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam merupakan tali keimanan yang sangat kokoh. Awsaq urul iman al-hubb fillah wal-bughd fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa rajulani tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memohon dan berharap kepada Allah Rabbul Alamin, semoga berkumpulnya kita di tempat ini adalah merupakan perkumpulan yang dibangun di atas cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita ketika di dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita berkumpul di tempat ini tentu dalam rangka untuk saling mengenal di antara kita. Demikian pula untuk saling mengingatkan at-tawasi wat-tanasur saling mengingatkan tentang apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita sebagai seorang muslim yang sangat yakin dengan keimanan dan keislaman kita, dan sangat yakin bahwa tidak ada satu agama, tidak ada satu keyakinan, tidak ada satu ideologi yang akan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang beliau ajarkan kepada umat ini. Sehingga patutlah kita senantiasa bersyukur dan berbahagia di saat Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan hidayah, sehingga kita menjadi seorang muslim, sehingga kita mengerti tentang agama kita, sehingga kita mengerti apa hakikat penciptaan kita sebagai manusia yang tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berbangga dan merasa mulia dengan Islam sebagaimana mulianya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka meninggalkan zaman jahiliyah, setelah mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan kepada mereka hidayah, yang mengajarkan kepada mereka kebenaran, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya, yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah dan membawa agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh agama-agama yang lain, untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas semua itu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-Tawrat wal-Injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhaahum 'anil-munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'alayhim ithrahum والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mengikuti Rasul, yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis, yang sesungguhnya mereka-mereka dari zaman Ahlul Kitab, mereka benar-benar telah mendapati tentang penyebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tertulis di dalam kitab-kitab mereka, yaitu dalam kitab Al-Injil, demikian pula dalam kitab At-Taurat, di mana di dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah itu senantiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan senantiasa mencegah mereka dari kemungkaran, menghalalkan kepada mereka hal-hal yang baik mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk dan telah meletakkan dari mereka hal-hal yang memberatkan mereka, kesulitan-kesulitan yang dahulu mereka rasakan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Allah, maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah dan senantiasa memuliakan dan mengagungkan Rasulullah dan senantiasa memberikan pertolongan kepada Rasulullah, lalu kemudian mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi orang-orang yang diberikan hidayah sehingga mereka mengenal Islam, sehingga mereka bangga menjadi seorang muslim, adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para sahabat berbangga dengan keislaman mereka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah di dalam Al-Mustadrak, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang kemuliaan Islam. Beliau mengatakan, kunna aghall qaumin fa'azzana Allah bihadha al-Islam famahma nabtaghi al-'izza min ghairi ma 'azzana Allah bihi adzallana Allah. Kami dahulu adalah umat yang paling hina. Kami dahulu adalah kaum yang paling rendah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kami dahulu kaum yang sangat rendah, tidak punya martabat, tidak punya kemuliaan. Kami benar-benar dalam keadaan hina. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan apa? Apakah dengan kekayaan? Tidak. Tapi dengan Islam. Fa'azzana Allah bihadzal Islam, kata Umar. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam. Maka apabila kami hendak mencari alternatif yang lain dari selain apa yang Allah telah muliakan kami dengannya, niscaya Allah kembali akan menghinakan kami. Di sini menunjukkan bahwa Islam merupakan jalan kemuliaan. Islam merupakan jalan kejayaan. Islam yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab itulah cahaya yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kebenaran yang Allah tidak akan menerima selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari satu agama, satu keyakinan, satu ideologi selain dari Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di akhirat termasuk di antara orang-orang yang pasti mendapatkan kerugian. Maka dengan itulah kita mulia. Maka patut kita berbangga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita kenikmatan yang sangat besar ini, menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita telah meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan Allah tidak akan menerima kecuali Islam, Allah tidak akan menerima kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penting bagi kita untuk mempelajari Islam itu. Apa itu Islam? Apakah yang dimaksud dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar kemudian kita semakin memiliki ilmu tentangnya. ilmu yang semakin menambah keyakinan bahwa Islam ini benar-benar merupakan agama yang hak. Tidak hanya sekedar mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak merasakan nikmatnya iman. Tidak hanya sekedar mengaku sebagai seorang muslim tapi keislamannya hanya disimpan di KTP-nya. Hanya disimpan di SIM-nya. Namun tidak diterapkan dalam kehidupannya. Maka ini penting. Untuk mempelajari Islam itu, apa sebenarnya itu Islam? Lalu bagaimana cara kita mengamalkannya? Apa pondasi-pondasi keislaman agar kemudian kita menjadikan itu sebagai bangunan yang kokoh? Agar kemudian kita bisa istiqomah dan teguh di atas Islam itu. Tidak terombang-ambing dengan banyaknya pemikiran-pemikiran yang berusaha menjauhkan kita dari Islam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita ma'asyiral muslimin mempelajari apa itu Islam. Kata Abu Aliyah, salah seorang dari kalangan tabi'in, Rufai bin Mihran rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ta'allamul Islam, hendaklah kalian mempelajari al-Islam. Wa alaikum bis-siratil mustaqim fa innahu al-Islam. Dan hendaklah kalian berpegang kepada jalan yang lurus karena jalan yang lurus itulah Islam. Wa la tuharriful Islam yaminan wa la shimala. Jangan kalian menyimpang dari Islam itu ke kanan dan ke kiri. Kokohlah di atas keislaman. Wa alaikum bi sunnati nabiyikum walladhi kana alaihi ashabu. Dan hendaklah kalian berpegang dengan petunjuk nabi kalian dan apa-apa yang telah diamalkan oleh para sahabatnya. Wa iyyakum wal ahwa allati tulqi bainan nasi al-adawa wal baghdha. Dan hendaklah kalian berhati-hati dengan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini menyimpang dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebabkan munculnya permusuhan dan timbulnya saling kebencian di antara kaum muslimin. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mempelajari Islam berarti mempelajari as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Itulah Islam yang sebenarnya. Dan ilmu yang terdapat di dalam Islam ini sangat luas sekali. Sehingga jangan kita menyangka bahwa Islam itu ya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat walaupun tidak mengerti ilmunya, berpuasa di bulan Ramadan dan tidak mempelajarinya, membayar zakat lalu kemudian haji. Setelah itu sudah selesai sempurna Islam. Oh tidak, Islam itu luas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam itu membahas seluruh aspek kehidupan manusia. Baik dalam hal ibadah mereka, dalam hal muamalah mereka, pergaulan di antara sesama manusia, pergaulan di antara sesama kaum muslimin, pergaulan antara kaum muslimin dan orang-orang non-muslim. Dijelaskan di dalam Islam, bahkan Islam membahas sampai kepada perkara-perkara yang terkecil. Jangankan kalau hanya sekedar membahas tentang jual beli, jangankan kalau hanya sekedar membahas tentang adab bertetangga, jangankan kalau hanya sekedar membahas tentang pentingnya bersilaturahim, menyambung hubungan kerabat, Islam membahas sampai kepada perkara yang terkecil. Apa itu? Permasalahan ketika seorang hendak buang hajat, itu dibahas di dalam Islam. Sampai dalam perkara yang sekecil ini, ketika seorang masuk kamar mandi, ketika seorang masuk WC, keluar dari WC, apa yang dikerjakan di WC, apa adab-adab yang harus diperhatikan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, juga dibahas di dalam Islam. Apalagi yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika ada sebagian orang-orang musyrikin Mereka datang kepada Salman Al-Farisi. Kata mereka, "Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah?" Apakah nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam permasalahan buang hajat, buang air, sampai dalam perkara itu? Maksud mereka sebenarnya mengejek Islam, bahwa Islam itu tidak sempurna. Tidak mungkin Islam mengajarkan sampai urusan buang air. Mereka menyangka seperti itu. Mereka tidak menyangka ternyata Salman radhiyallahu ta'ala anhu memberikan jawaban yang menyelisihi anggapan mereka. Mereka datang pada Salman, "Wahai Salman, apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu apa sampai dalam urusan buang air?" Kata Salman dengan penuh keyakinan, beliau mengatakan, "Ajal, benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai dalam urusan yang terkecil ini, buang air." Lalu beliau menyebutkan sebagian adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah bi ghayth wa la bawl wa an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar wa an nastanjiya bi amn awrad." Kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melarang kami ketika buang hajat, buang air besar ataukah buang air kecil. Rasulullah melarang kami menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Beliau ajarkan sampai dalam hal menghadap pun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja kurang dari 3 kali. Kalau misalnya seorang tidak menggunakan air, dia boleh menggunakan batu. Kalau ingin membersihkan setelah buang hajat, boleh menggunakan batu. Atau yang misalnya seperti tisu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, bagi mereka yang tidak menggunakan air, jangan menggunakan kurang dari 3 batu. Minimal 3. Kalau ingin lebih, maka dengan hitungan ganjil. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan. Misalnya ada tulang yang berserakan, ya, apalagi kalau habis kurban kan biasanya banyak tulang. Enggak boleh dipakai untuk beristinja. Ya. Atau misalnya menggunakan kotoran hewan yang sudah jadi padat. Enggak boleh dipakai untuk beristinja. Yang boleh batu, tisu, atau yang menduduki kedudukannya. Tapi tidak boleh kurang dari 3. Ini termasuk di antara adab yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari sini menunjukkan bahwa Islam itu sangat luas sekali. Mencakup setiap urusan dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun dari tidur sampai kita akan tidur lagi. Itu dijelaskan di dalam Islam. Sampai-sampai di kalangan para ulama muhtadas ada yang mengatakan, "In istata'ta an la tahukka ra'saka illa bi adharin fa'al." Kalau kamu mampu, kamu tidak menggaruk kepalamu kecuali pakai dalil, lakukan. Saking detailnya Islam itu. Ya. Bahwa perkara-perkara kecil apapun dibahas di dalam Islam. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti kalau Islam ini sangat luas sekali ilmunya, berapa yang sudah kita pelajari? Berapalah yang sudah kita pelajari? Sudah berapa kitab yang kita tamatkan? Ada enggak? Sudah berapa ayat yang kita pahami dengan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Allah? Segelintir. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwa butuh bagi kita untuk terus memompa, memberi semangat pada diri kita untuk terus menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai mati. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, kepada Abdurrahman bin Mahdi, "Ila masa nadzul ilm?" Sampai kapan kita menuntut ilmu? Ya, sampai mati. Ilmu ini tidak ada batasan umur. Berapapun usia bisa menuntut. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kita di hari ini kita ingin menjelaskan sedikit apa itu Islam. Islam yang benar. Islam yang menyelamatkan. Islam yang benar-benar mengantarkan kepada surga yang menjadi dambaan setiap kita. Kita penting untuk mempelajarinya. Setelah kita pelajari, kita penting untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita dengan ikhlas dan mengharapkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan ridhaan dan jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya apabila kita kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana sudah ada ma'alim, sudah ada tanda-tanda, rambu-rambu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemudian kita mengikuti rambu-rambu tersebut. Ibaratnya seperti rambu-rambu yang ada di jalanan. Ya. Kalau ada arah, belok kiri. Nah, kita belok kiri. Jangan melawan arah. Repot nanti. Tabrakan. Ya. Kalau disuruh berkecepatan, ya maksimal 60 km per jam. Ya, ikuti itu. Jangan kelebihan. Bisa kecelakaan. Nah. Kalau lampu itu merah, maka jangan berjalan. Khawatir akan terjadi tabrakan. Ini rambu-rambu untuk menjaga manusia yang berlalu lalang, yang berkendara, agar kemudian mereka tidak kacau nanti di jalanan. Karena kalau terjadi kacauan menyebabkan kecelakaan, iya kan? Kecelakaan ini menimpa apa? Menimpa jasad, menyebabkan kematian. Tapi ini ringan, karena hanya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita rambu-rambu, tanda-tanda, agar kemudian kita mengikutinya, berjalan berdasarkan petunjuknya. Sebab kalau tidak, akan menyebabkan hilangnya keimanan seseorang, akan menyebabkan hilangnya Islam seseorang, dan mendapatkan ancaman neraka waliyadzubillah. Dan ini jauh lebih berbahaya, sebab kesengsaraan yang akan dia rasakan adalah kesengsaraan dunia dan akhirat. Kalau hanya melanggar rambu-rambu lalu lintas, mungkin kecelakaan itu hanya berhubungan dengan jasadnya saja, nyawanya saja, dan itu jauh lebih ringan. Oleh karena itu harus lebih kita perhatikan, harus kemudian kita lebih berusaha untuk mempelajari agar kemudian kita tidak melanggar rambu-rambu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu indah. Indah. Menyenangkan. Mendatangkan kebahagiaan. Mendatangkan kelapangan dada dan tuma'ninatul qulub. Ketenangan hati bagi orang-orang yang benar-benar berjalan di atasnya. Akan tetapi kita melihat kenapa banyak orang tidak merasakan yang seperti ini. Kenapa mereka tidak merasakan kenikmatan dalam berislam? Kenapa mereka tidak merasakan lapang dada ketika mengamalkan Islam? Ini harus kita memberikan solusi dengan cara kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim bahwa setiap hamba-hambanya hendaklah mereka senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tolak ukur dalam membenarkan amalan-amalan yang diamalkan. Bukankah Allah telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul ajarkan kepada kalian, apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, maka hendaklah kalian mengambilnya. Dan apa yang Rasul larang kalian darinya, maka hendaklah kalian tinggalkan. Ayat ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Setiap umatku telah mendapatkan jaminan surga. Ini berita gembira dari Rasulullah. Setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan jaminan surga. Tapi ada tetapi, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Saya kira insya Allah semuanya pengen masuk ke dalam surga, iya kan? Ada yang tidak mau? Tentunya enggak ada. Ya. Apalagi kalau seorang membaca tentang hadis-hadis kenikmatan surga, ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang kenikmatan surga, waduh, pengennya segera masuk surga. Iya kan? Seperti Umar bin Khattab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabatnya dalam peristiwa perang Badar. Beliau mengatakan dengan suara yang lantang, "Qumu ila jannati na'udzu as-samawati wal ardh." Bangkit kalian menuju surga. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Jadi jangan dipikirkan kalau seorang masuk surga itu dapat lahan yang luasnya 10 kali 20 satu kapling. Nah, dapatnya berapa? Seluas langit dan bumi. Di sini ada yang pernah keliling dunia? Ada. Nah, kebanyakan kita ya putar-putar Indonesia aja. Nah, kalaupun keluar, ya paling Makkah, Madinah, yakni berapa tempat. Belum ada yang keluar keliling dunia. Nah ini, dalam surga, seorang akan mendapatkan surga. Seluas apa? Langit dan bumi. Tuh, bisa dibayangkan. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ini, Umair bin Khattab ini sedang makan kurma. Makan kurma. Mendengarkan kata Nabi SAW, beliau mengatakan, Bakhin ini, apa istilah, ucapan yang menunjukkan dia kagum sekali dengan ucapan Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang menyebabkan kamu mengatakan bakhin, Pak?" Kata Umair, "Ya Rasulullah, arju an akuna min ahliha." Wahai Rasulullah, aku berharap semoga aku termasuk di antara penghuni surga itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta min ahliha." Kamu termasuk penghuninya. Bisa kita bayangkan kalau kita hidup bersama Rasulullah, Rasulullah datang kepada kita dan mengatakan, "Eh, kamu sudah dapat jaminan surga." Ya? Hah? Kira-kira apa jadinya? Wah, aduh, senangnya. Nah. Ya. Jangankan surga, ya. Kalau ada Pak Wali Kota datang, "Kamu saya beri anak putri saya." Wah, senangnya bukan main. Ya. Nah. Itu anak putri saja, ya. Nantinya lama-kelamaan jadi tua juga, iya kan? Nah, itu senangnya bukan main. Baru dapat itu. Nah, gimana kalau kemudian ada seorang atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengabarkan kepada kita, "Kamu dapat bidadari, wanita bidadari yang tidak pernah haid, tidak pernah yang namanya nifas, nggak ada kotorannya." Iya kan? Gak punya ketombe, gak punya tai kuku. Nah, ini, nah, bukan main senangnya. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Umair, "Kamu termasuk penghuninya." Sambil beliau makan kurma, beliau mengatakan, "Ini kalau saya teruskan makan kurma saya ini kehidupan yang sangat panjang sekali. Jangan sampai beliau habiskan kurma, perang selesai." Waduh, rugi betul. Beliau buang kurma itu. langsung beliau masuk ke medan pertempuran dan beliau bertempur sampai beliau menemui ajalnya. Radhiyallahu ta'ala. Ya. Dapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah juga. Nah, orang kalau mendengarkan nikmatnya surga, tak akan mungkin dia tidak ingin masuk ke dalam surga. Makanya para sahabat heran ketika Rasulullah mengatakan setiap umatku itu pasti masuk ke dalam surga, kecuali enggak mau. Maka para sahabat pun bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang enggak mau masuk surga wahai Rasulullah?" Perhatikan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man afani faqad abah." Siapa yang taat kepadaku, mengikuti bimbinganku, berada di atas jalanku, maka dialah yang mendapatkan jaminan surga. Dan siapa yang menyimpang dariku, tidak mengikuti ajaran dan bimbinganku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Nah, berarti dia tidak pengen masuk surga. Nah, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna sabinata la tajri ala yabasi. Kata pepatah Arab, engkau mengharapkan keselamatan tapi engkau tidak menempuh jalannya. Tidak mungkin kapal itu bisa berjalan di atas daratan. Kapal itu ada tempat jalannya. Di mana? Di laut kan baru bisa berjalan. Nah, tidak mungkin seorang pengen surga tapi justru tidak mengamalkan, tidak berjalan di atas jalannya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-haq kamathali rajulin ata qauma fa qala ya qaum inni ra'aytu al-jaysh bi ayniya fan-naja'u an-naja'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaanku dan perumpamaan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus aku dengannya berupa kebenaran adalah ibaratnya seperti seseorang. Orang ini dia mendatangi satu kaum, lalu kemudian kaum ini dikumpulkan oleh dia, lalu kemudian dia pun berbicara di hadapan kaum tersebut. Dia mengatakan, "Ya kaum, inni ra'aitu al-jaysh bi ayni wa inni ana an-nadhirul urya fan-najatu najah." Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah melihat ada pasukan yang akan menyerbu kampung kita ini. Aku melihat mereka dengan mata kepalaku. Dan sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang telanjang. Maksudnya apa? Orang-orang jahiliyah dahulu itu mereka kalau ada berita penting untuk disampaikan kepada masyarakatnya, mereka telanjang. Buka pakaian, terus pakaian dililit di kepalanya. Nah, kemudian dia pun berbicara, menunjukkan, "Oh, ini ada berita penting dari orang." Ya. Kalau kita mungkin pukul kentongan, kumpul warga kan. Kalau dulu enggak telanjang. Buka pakaian. Nah, kalau orang buka pakaian, terus pakaian dililit di atas kepalanya, "Oh, ini berarti berita penting yang akan dibawa oleh orang ini." Ya, bodohnya orang-orang jahiliyah ini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nadhirul urjan." Aku ini seperti seorang pemberi peringatan yang telanjang. Maka segeralah ambil jalan keselamatan. Fa ata'a ta'ifatun min qaumihi, fantalaqu ala muhrihim fanajaw. Maka ada satu kelompok dari mereka, dari warga, dari kaum tersebut, mereka pun taat, percaya. Lalu mereka pun segera berangkat meninggalkan kampung tersebut, maka mereka pun selamat. Wa kadzabat ta'ifatun minhum. Lalu kemudian ada satu kelompok lagi, mereka menyatakan tidak percaya. Fa asbahu makanahum, mereka tetap tinggal di kampungnya, tidak percaya dengan beritanya. Fakabahahumul jaih. Fa'ahlakahum wajitahahum. Akhirnya pasukan itu pun datang dan menyerang mereka dan membinasakan mereka, membumi hanguskan mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalu ma ba'athani Allah bihi, famathalu man amana wattaba'a ma jitu bihi, wa mathalu man kadzdzaba ma jitu bihi min al-haq. Itulah permisalan orang-orang yang ketika aku membawa apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya, lalu kemudian dia mengikuti apa yang aku bawa, maka dia selamat. Dan permisalan orang yang mendustakan apa yang aku bawa dari kebenaran, sehingga dia pun binasa. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa jalan kebenaran adalah jalan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas jalannya Rasulullah adalah merupakan keselamatan. Oleh karena itu, telah berbahagialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, karena mereka di masa hidupnya senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas jalan Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun selamat. Mereka menjadi generasi yang terbaik. Apa yang Rasulullah ajarkan, langsung mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang keadaan mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah At-Taubah Allah memberikan pujian kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin. Muhajirin adalah para sahabat yang mereka berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Wal Ansar, orang-orang Ansar adalah mereka-mereka yang tinggal di Madinah menolong saudara-saudara mereka yang berhijrah. Maka orang-orang terdahulu ini dan orang-orang yang mengikuti mereka, dengan baik Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pujian dari Allah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling tolong menolong di atasnya. Mereka saling bahu membahu di atasnya sehingga mereka selamat. Para sahabat itu. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud, juga datang dari hadis Imran bin Husayn, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarnun thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah zamanku, orang-orang yang hidup di zamanku, para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, para tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Mereka ini tiga generasi yang disaksikan kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin baik, tirulah mereka. Siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, ikutilah jalan mereka. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka umat ini berbeda-beda keadaannya. Yang ini mengambil pandangan sendiri dengan akalnya, tidak menjadikan Rasulullah sebagai petunjuk. Satu lagi bikin kelompok sendiri. Lalu kemudian mereka dengan akalnya pun keluar dari petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul lagi kelompok yang lain mengaku sebagai muslimin tapi tidak menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai panutan mereka, sehingga sepeninggal Rasulullah itu kaum muslimin akhirnya berpecah belah. Allahumma akhirnya masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompok. Akhirnya seperti itu pada. Dan ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penyebab mereka berpecah, penyebab mereka berselisih disebabkan karena mereka meninggalkan apa yang telah menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala. Itu masalahnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa." فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Hendaklah tegakkan wajah kamu untuk agama ini dengan lurus tauhid. Itulah fitratullah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas. Tidak boleh merubah apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walakinna aktarna ilaihi munibinna ilaihi, orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Wattaquhu wa aqimus salat, bertakwa kepada Allah dan senantiasa menegakkan salat. Wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka masing-masing punya pengikut kelompok dan masing-masing mereka merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama ini lalu kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok, engkau tidaklah termasuk dari mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan, Allah menyatakan bahwa Rasulullah berlepas diri dari mereka yang membuat kelompok sendiri, ngambil pendapat sendiri, ya, lalu meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul yang terakhir. Bikin kelompok sendiri. Ya. Nabinya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Ya. Ngangkat nabi sendiri. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, la nabiyya ba'di walakin Rasulullah wa qataman nabiyyi. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul nabi-nabi setelah meninggalnya Rasulullah. Meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain lagi bikin ajaran sendiri, ngangkat pemimpin sendiri yang mereka jadikan sebagai panutan. Lia Edan. Nah, ya. Katanya akhir-akhir ini berfatwa agama Islam sudah dihapus. Harus dihapus. Semuanya harus ikut dia. Dasar Edan. Nah. Meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu lagi muncul lagi apa yang jalan terus seperti itu? Apa yang menyebabkan? Karena mereka meninggalkan petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Lasta minhum bi syai'." Kata Allah Muhammad, tidak termasuk dari mereka. Berlepas diri. Jangan ikut-ikutan. Karena Allah tidak memerintahkan adanya perpecahan. Karena Allah tidak memerintahkan adanya perselisihan itu. Perselisihan itu menjauhkan kaum muslimin dari rahmat Allah. Ya. Menjauhkan kaum muslimin dari rahmat Allah. Kadang-kadang di antara kita yang tidak sadar mengucapkan sebuah perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah, padahal itu bukan sabda Rasulullah. Kalau Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu rahmah. Gimana perselisihan umat rahmah? Maka apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini batil, baik dari sisi sanad hadisnya maupun dari sisi kandungan dari perkataan ini. Dari sisi riwayat hadis ini tidak ada sanadnya. Para ulama sudah lelah mencari sanad, mencari saja, mencari rantai perawi hadis ini tidak ada. Karena kalau ingin mengetahui keabsahan sebuah hadis, itu kan harus dilihat ini sanadnya bersambung enggak, rantai perawinya benar-benar bersambung enggak. Misalnya Imam Bukhari, ketika dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah, lihat sanadnya bersambung enggak sampai kepada Rasulullah. Nah, dari orang per orang itu, perawi-perawi itu namanya sanad, rantai perawi. Nah, hadis ini rantai perawinya saja enggak ada. Gimana akan dihukum nih? Makanya hadis ini la asla lahu fi sunnah, tidak ada asalnya sama sekali. Tapi banyak kadang-kadang para pengkhutbah ada yang menyampaikan ini, padahal ini bukan hadis. Bukan perkataan Rasulullah. Hati-hati dalam menyandarkan satu perkataan kepada Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taqawwala alayya ma lam aqul fa yatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengada-ada menyandarkan sesuatu kepadaku padahal aku tidak mengucapkannya, dia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis ini banyak sekali yang meriwayatkan dalam Bukhari, Muslim dan yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping itu pula hadis ini bertentangan dengan ayat. Allah mengatakan, "Wala yazaduna mukhtalifin illa man rahima rabbuh." Mereka itu selalu saja berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti yang dirahmati oleh Allah itu ya, yang tidak berselisih. Yang berselisih, yang tidak dirahmati oleh Allah. Karena Allah menyatakan mereka selalu saja berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu, yang dirahmati Allah. Apa yang menyebabkan perselisihan ini? Karena meninggalkan petunjuknya, karena meninggalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya dari hadis Al-Irbad bin Jariyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat-wasiatnya di hadapan para sahabat. Di mana wasiat ini adalah merupakan wasiat-wasiat yang sangat penting, sehingga para sahabat menganggap wasiat itu seperti wasiat orang yang hendak berpisah dengan para sahabatnya. Maka wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i was-tha'ah wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun habasyi فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku wasiatkan kalian wahai umatku untuk bertakwa kepada Allah dan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin dan penguasa kalian, walaupun yang memerintah kalian itu adalah budak dari Habasyah. Taatlah kalian kepadanya. Karena sesungguhnya siapa di antara kalian," kata Rasulullah, "siapa di antara kalian ini yang dipanjangkan umurnya oleh Allah setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di antara mereka ada yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dia akan melihat perselisihan yang banyak." Itu baru sepeninggal Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah meninggal, sebagian sahabat itu ada yang dipanjangkan umurnya. Mereka sempat melihat adanya, munculnya perselisihan-perselisihan itu. Ya. macam-macam kelompok muncul setelah meninggalnya Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu apa solusinya? Nah, ini yang penting. Perselisihan itu jelas terjadi. Perselisihan itu pasti terjadi karena Rasulullah mengabarkan kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kalau itu di zaman setelah baru saja meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan zaman Rasulullah sudah berapa abad? Sekian belas abad. Kita meninggalkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara setiap hari bertambah, maka fitnah semakin berkembang dan merajalela. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, "La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun." Tidak akan muncul satu zaman kecuali zaman yang berikutnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Kita sudah jauh meninggalkan zaman Rasulullah. Ya. Dulu belum ada liaedan. Belum ada Al-Qadianiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Ya, yang mendaftar mencalonkan diri menjadi nabi. Nah, tapi pendaftaran sudah tertutup. Nah, atau yang lainnya lagi. Itu belum ada. Yang ada kelompok-kelompok yang muncul pada waktu itu. Khawarij, Al-Qadariyah, pengingkar takdir. Murji'ah, Mu'tazilah, macam-macam kelompok. Terpeninggal Rasulullah SAW. Nah, ketika terjadinya hal itu, apa solusi yang Rasulullah berikan kepada kita? Apakah Rasulullah mengatakan, sudahlah gak usah ambil pusing, hidup aja sendiri-sendiri? Apa seperti itu? Apakah Rasulullah mengatakan, sudah, apa yang kamu yakini kamu amalkan? Yang lain kalau mereka tidak, ya biar saja sudah. Nah, tetap kita bekerja sama. Yang salah gak usah dibenarkan. Apa seperti itu? Ternyata Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sepantasnya ditulis dengan tinta emas. Kata Nabi SAW, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةٍ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِ. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan petunjukku, dengan bimbinganku, dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun, para sahabatku, yang mereka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah dari setelah. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan nawajiz kalian, gigit rahim kalian. Nah, ini solusi yang Rasulullah SAW berikan, yang beliau sampaikan kepada umatnya dari zaman para sahabat sampai hari kiamat. Ketika kalian melihat perselisihan yang banyak, maka solusinya adalah kembalilah kalian kepada Allah, kepada sunnah Rasul, kepada bimbingan Rasul dan bimbingan para sahabat. Maka inilah yang akan diselamatkan oleh Allah SWT. Selain itu, tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada jaminan keselamatan ketika seorang mengikuti selain dari Rasulullah dan apa yang dibawa oleh para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, satu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa man ma'i." Yang terbaik itu adalah aku dan yang bersamaku. Siapa yang bersama Rasul? Para sahabat. Lalu sahabat bertanya lagi, "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi manusia terbaik wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina 'alal athar." Orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dan beliau tidak lagi menjawab. Berarti keselamatan itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang yang mengikuti jejaknya, mereka itulah yang mendapatkan keselamatan. Selain itu tidak ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dalam riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Tatakarimu ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Di dalam riwayat-riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, demikian pula Anas bin Malik dan Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjelaskan bahwa di antara 73 golongan tersebut kulluha binna illa firqatan wahidah, semuanya mendapatkan ancaman neraka kecuali satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, kelompok yang manakah itu wahai Rasulullah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesesatan, dari penyimpangan, dari ancaman neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya al-jama'ah, yang selamat itu adalah al-jama'ah. Itu yang selamat. Berarti yang lain dapat ancaman. Lalu apa al-jama'ah itu? Jangan disangka bahwa yang dimaksud al-jama'ah itu adalah perkumpulan orang. Ya. Buat kaplingan tanah, kumpul orang yang ada di kaplingan itu selamat, di luar kaplingan masuk neraka. Bukan. Bukan yang dimaksud dengan jamaah adalah yayasan tertentu atau organisasi tertentu. Bukan. Bukan yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah kalau ada kelompok yang di situ ada tulisan jamaah. Seperti jamaah Islamiyah misalnya. Nah, atau jamaah-jamaah yang lain. Jamaah Ahmadiyah atau yang lainnya. Bukan. Lalu apa yang dimaksud al-jamaah di sini? Dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang terpecahnya umat ini menjadi 73, yang 72 mendapatkan ancaman neraka, yang satunya yang diselamatkan oleh Allah. Maka para sahabat bertanya, siapakah yang diselamatkan oleh Allah itu ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya ma ana 'alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Jadi siapa saja? Dari mana saja? Dari warna kulit yang mana saja? Kulit hitam, putih, ya. Atau siapa saja? Indonesia atau di luar Indonesia, siapa saja, berkumpul atau sendirian, siapa yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan para sahabat, maka dialah yang disebut al-jamaah, dari manapun dia, dari kabilah manapun dia, walaupun dia orang Jawa. Apakah selain orang Jawa? Siapa yang berjalan di atas jalan ini? Kalau misalnya dia berada di kampung sendirian, dia kokoh, istiqomah, di atas jalan Rasul dan para sahabatnya, dialah yang dapat keselamatan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan makna dari al-jama'ah ini, kata beliau, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa anta wahda. Yang dimaksud al-jama'ah adalah yang berjalan sesuai dengan kebenaran, walaupun kamu sendirian. Jadi jangan dipahami jama'ah itu harus berkelompok, sendirian pun jama'ah. Kalau benar, kalau mengikuti petunjuk Rasulullah dan para sahabat, dia termasuk al-jamaah. Dan sangat indah sekali yang disebut oleh Abu Syamah di dalam kitab beliau Al-Hawadith wal Bid'ah. Kata Abu Syamah ketika menjelaskan tentang al-jamaah ini, haitsu ja'a al-amru bi luzumi al-jama'ati, kata beliau, fal muradu bihi luzumul haqq wattiba'uhu wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu lahu katsiran. فإنه لأنه الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل. Kata beliau, telah datang perintah untuk senantiasa komitmen dengan al-jamaah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud al-jamaah? Kata beliau, yang dimaksud al-jamaah adalah komitmen di atas kebenaran dan mengikuti kebenaran itu, walaupun yang mengikuti kebenaran itu sedikit, yang menyelisihi kebenaran itu banyak jumlahnya. Sebab kebenaran adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang berjalan di atas kebatilan. Jadi jamaah itu tidak dilihat dari jumlah terbanyak. Jamaah itu bukan demokrasi. Jamaah itu adalah siapa yang berjalan di atas tuntunan Rasulullah, para sahabat. Sehingga kita berusaha untuk senantiasa menjadikan amalan kita seperti amalan mereka. Baik dalam akidah kita, dalam tauhid kita, demikian pula dalam sholat-sholat yang kita kerjakan, pada puasa-puasa yang kita amalkan, demikian pula ketika kita menunaikan ibadah haji, bahkan ketika kita berakhlak, berakhlaklah seperti akhlak Rasulullah dan para sahabat. Ketika kita bergaul, bergaullah seperti pergaulannya Rasulullah dan para sahabat. Lalu bagaimana cara kita mengetahui? Nah, kuncinya adalah belajar. Belajar sedikit demi sedikit, mengikuti pengajian sedikit demi sedikit, mengerti, oh ini yang namanya sunnahnya, oh ini namanya bimbingan Rasulnya, sehingga semakin lama kita semakin mengerti, semakin lama kita semakin memahami, sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim yang benar-benar paham di atas agamanya. Tidak hanya sekedar muslim yang ditulis dalam KTP dan dalam SIM-nya, tapi muslim yang benar-benar diterapkan dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi seorang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk sesi yang pertama insyaallah taala sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan taufik dan memudahkan kepada kita untuk semangat dalam mengamalkannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.